Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tak henti-hentinya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, dan terkhusus pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita, masih memberikan kesempatan kepada kita di dalam mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala, mendalami, membahas warisan-warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyarul muslimin ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini, insyaAllah ta'ala mengisi kekosongan yang ada, kita akan melanjutkan dari pembahasan kitab Al-Irsyad ila sahihil i'tiqad wa raddu ala ahli syirki wal ilhad. Dan masih kita membahas seputar asratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Dan terakhir, kita masih membahas tanda besar yang kedua sebelum ditegakkannya hari kiamat, yaitu khurujud dajjal, munculnya ad-dajjal. Dan telah kita sebutkan sebelumnya, dajjal yang dimaukan di sini adalah ad-dajjal al-kadzab al-akbar, dajjal yang besar. Karena istilah penggunaan ad-dajjal, sebagian para ulama telah kita sebutkan, terkadang mereka menyematkan istilah ini kepada siapa saja yang banyak berdusta. Oleh sebab itu, sebagian para ulama menyematkan istilah ad-dajjal kepada siapa saja yang banyak berdusta. Dan yang paling besar kedustaannya adalah apa yang dibawa oleh ad-dajjal. Sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan, sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa annahu wallahi la takumus sa'atu hatta yakhruja 30 kadzaban akhiruhum al-a'waru ad-dajjal. Kata nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya demi Allah Subhanahu wa taala, tidak akan tegak hari kiamat ini sampai muncul 30 orang pendusta besar. Akhiruhum al-a'waru ad-dajjal. Yang paling terakhir dari pendusta-pendusta besar itu adalah ad-dajjal. Maka inilah yang kita bahas, yaitu ad-dajjal al-kadzab al-a'war. Dan pada pertemuan sebelumnya juga kita telah jelaskan betapa besarnya fitnah ad-dajjal. Oleh sebab itu, tidaklah seorang nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus melainkan mereka telah memperingatkan umatnya dari besarnya fitnah ad-dajjal. Dan lebih-lebih Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih banyak lagi, lebih tandas lagi, dan beliau lebih lengkap menjelaskan tentang na'am fitnah ad-dajjal. Dan juga telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya ad-dajjal disebut dengan al-masih, al-masihu ad-dajjal wal-fatin, masihud dalalah. Ad-dajjal disebut juga dengan al-masih. Telah kita sebutkan istilah al-masih terkadang dipakai untuk orang yang baik, orang yang jujur, orang yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Al-Masih Isa bin Maryam. Dan terkadang pula istilah Ad-Dajjal ini disematkan kepada seorang yang banyak berdusta, yaitu Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi istilah Al-Masih ini terkadang penggunaannya, peruntukannya kepada orang yang baik seperti Isa ibnu Maryam. Terkadang pula penggunaannya digunakan untuk seorang yang banyak berdusta, yaitu Al-Masih Ad-Dajjal. Dan telah kita sebutkan sebelumnya dan telah kita bacakan pada kitab ini, kenapa Ad-Dajjal itu disebut dengan Al-Masih. Karena ini khilaf di kalangan para ulama. Sebagian para ulama berpendapat Dajjal disebut dengan Al-Masih li'anna aynahu mamsuhah, dikarenakan matanya itu terhapus atau matanya itu buta. Dan buta yang ada pada Ad-Dajjal itu al-a'war, buta sebelah. Sebagaimana Nabiuna sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna Dajjal mamsuhul ain, sesungguhnya Dajjal itu terhapus, buta matanya. Oleh sebab itu dikatakan Al-Masih. Ini salah satu pendapat yang dikemukakan oleh para ulama. Sebagian lagi sebagaimana yang telah kita sebutkan, na'am, sebagian para ulama berpendapat kenapa Ad-Dajjal itu disebut dengan Al-Masih, karena dia na'am yamsahu al-ardha ay yaqta'uha, dia mengusap bumi, memotong bumi. Maksudnya adalah tidaklah ada di tempat atau di bumi ini suatu tempat, suatu titik, melainkan akan disinggahi oleh Ad-Dajjal, kecuali tempat-tempat yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikecualikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Mekah dan negeri At-Thaibah yaitu Madinah. Sebagian riwayat yang lain menyebutkan tidak hanya Mekah dan Madinah, masuk juga na'am Masjidil Aqsa, begitu juga At-Tur, Bukit Tur Sina. Wallah ta'alam bisawab. Ini pendapat yang disebutkan oleh para ulama, kenapa Al-Masih itu disebut dengan, kenapa Ad-Dajjal itu disebut dengan Al-Masih. Kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh Fauzan hafizahullah di dalam kitab ini, menjelaskan seputar masalah Ad-Dajjal. Beliau mengatakan qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, berkata al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, sahibut tafsir al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Syekh Fauzan hafizahullah di sini beliau menukilkan perkataan seorang ahli tafsir yaitu Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, "Tsumma yu'dhanu lahu ay ad-dajjal fil khuruji fi akhiriz zaman." Kemudian Ad-Dajjal itu diizinkan untuk keluar pada akhir zaman. Fayadhharu awalan fi surati malakin minal mulukil jababirah. Maka Dajjal pertama kali muncul, dia berbentuk seorang raja dari raja-raja yang sombong. Jadi di akhir zaman nanti Ad-Dajjal ini akan muncul, dan apabila muncul maka menunjukkan telah dekatnya hari kiamat. Naam, adapun keberadaan Dajjal disebutkan oleh para ulama bahwasanya Dajjal ini sudah ada dan sudah ditemukan di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis, yaitu hadis Jassasah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah, bahwasanya pada suatu ketika disebutkan oleh rawi dari hadis ini Fatimah bintu Qais, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, pada suatu ketika mengumpulkan para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian beliau mengatakan, "Inni ma jama'atukum li rahbatin wala li rahbatin." Aku mengumpulkan kalian, yakni para sahabat radhiyallahu anhum pada saat itu, bukan karena sesuatu yang menggembirakan, bukan pula karena sesuatu yang menakutkan. Walakin jama'atukum li'anna tamiman ad-dari kana rajulan nasraniyan faja'a fabaya'a wa aslama. Dan akan tetapi aku kumpulkan kalian dikarenakan Tamim ad-dari, dahulu beliau ini adalah seorang laki-laki Nasrani. Faja'ah, kemudian dia datang, fabaya'ah, kemudian beliau berbaiat, wa aslama, dan masuk Islam. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyebutkan kisah seorang sahabat radhiyallahu anhu, yaitu Tamim ad-Dari, bertemu ad-Dajjal di sebuah pulau. Wa haddatsani hadisan wafaqal ladzi kuntu uhaddithukum an masihid dajjal, dan telah menceritakan kepadaku sesuai dengan apa yang telah aku ceritakan kepada kalian tentang masih ad-dajjal. Jadi sahabat Tamim ad-Dari ini, beliau menceritakan bertemu dengan dajjal, beliau ceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Beliau mengatakan, haddatsani annahu raqiba fi safinatin bahriyatin ma'a 30 rajulan min lakhmin wa judhan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang perjalanan Tamim ad-Dari bertemu dengan ad-Dajjal. Hadis ini sangat panjang. Kita akan bacakan secara global. Bahwasannya Tamim ad-Dari beliau menceritakan bahwasannya beliau pada suatu hari menaiki kapal. Naam, dan berlayar di sebuah lautan. Ma'a 30 rajulan min lakhmin wa judhan, bersama 30 sahabat dari Bani Lahm wa Judhan. Fala'iba bihim al-mauju syahran fil bahri. Kemudian di tengah laut, ya, mereka diombang-ambingkan, dipermainkan oleh ombak selama sebulan. Thumma rfa'u ila jaziratin fil bahri. Kemudian mereka terdampar di sebuah pulau di tengah lautan, hatta maghribis syam, saat tenggelamnya matahari. Fajalasu fi aqrabis safinah. Kemudian ya mereka menaiki kapal-kapal yang ada terdekatnya, kapal-kapal kecil yang berada di yang ada di dekat mereka setelah mereka terdampar terombang-ambing oleh ombak. Fadakhulu al-jazirah. Kemudian para sahabat Tamim dan para sahabat pada saat itu bersama 30 sahabat dari kalangan Bani Lakhm dan Judham, mereka naam memasuki pulau itu. Falakiyathum dabatun ahlaba kathiru sya'ri la yadruna ma kubuluhu min duburhi min kathrati syar. Kemudian tak kala mereka sampai kepada pulau itu, mereka bertemu seekor binatang yang besar, yang sangat lebat rambutnya, bulunya, sampai-sampai tidak dikenali mana kubulnya, mana duburnya, bagian depan dan bagian belakangnya. Naam. Faqalu, kemudian para sahabat radhiyallahu anhu mengatakan, wailaki ma anti, celaka engkau, ma anti, siapa engkau? Kemudian binatang ini berbicara, ana al-jassasa, aku adalah al-jassasa. Qalu, kemudian para sahabat radhiyallahu anhum berkata, mal jassasa, apa itu al-jassasa? Ayuhal kaum, kemudian al-jassasa ini mengatakan, ayuhal kaum, intoliku ila hadar rujul fid dairi fa innahu ila khabarikum bil ashfaqi. Lalu al-jassasa ini setelah ditanya siapa engkau, dia tidak menjawab, malah dia memalingkan pembicaraan. Wahai kaum, yakni para sahabat radhiyallahu anhum, pergilah engkau kepada orang itu, laki-laki itu, yang berada di dalam gua itu, sesungguhnya dia sangat merindukan khabar atau kabar dari kalian. Ini hadis yang sangat panjang. Nah, setelah itu, setelah diperintahkan oleh al-jassasa ini, para sahabat dengan segera menemui laki-laki tersebut. Naam. Segera menemui laki-laki tersebut. Kemudian kata Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, fa idza fihi a'dhamu insanin ra'ainahu qattu khalqan. Naam, setelah kami masuk ke dalam gua itu, kami melihat seorang manusia yang sangat besar, yang sebelumnya belum pernah kami lihat secara penciptaan. Naam, dalam keadaan orang ini, naam, yaitu Dajjal yang dimaksudkan di sini, naam, itu dalam keadaan terikat, kedua tangannya terikat, begitu juga kedua lehernya, begitu juga lehernya terikat, dan juga antara dua lututnya dan dua mata kakinya terikat dengan besi. Jadi Dajjal ini ditemukan oleh sahabat Tamim Ad-Dari bersama para sahabat yang lain di sebuah gua, di sebuah pulau, dalam keadaan terikat lehernya, tangannya, kakinya, lututnya. Nah, kemudian setelah itu terjadilah perbincangan dengan Dajjal ini. Naam, kemudian Dajjal bertanya kepada para sahabat radhiyallahu anhum, siapa kalian? Kalian telah mengetahui tentangku. Kemudian setelah itu Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu menceritakan kenapa mereka sampai bertemu Ad-Dajjal. Naam, beliau ceritakan bahwasannya mereka melakukan sebuah perjalanan, kemudian mereka diombang-ambingkan oleh ombak selama sebulan, kemudian terdamparlah mereka di sebuah pulau dan bertemu dengan seekor binatang yang sangat besar, yang sangat lebat rambutnya, tidak diketahui mana kubulnya, mana duburnya. Kemudian binatang tersebut memerintahkan kepada Tamim Ad-Dari dan para sahabat yang lain untuk menemui Dajjal ini. Kemudian setelah itu, setelah diberitakan oleh Tamim Ad-Dari kepada Dajjal kenapa mereka bisa bertemu dengannya, kemudian terjadilah perbincangan berikutnya. Kemudian Dajjal bertanya, akhbiruni an-nakhli baisan, khabarkan kepadaku tentang kurma yang ada di Baisan. Nah, kemudian para sahabat bertanya, fi ayyi sya'ni tastakhbiruhu atau tastakhbiruha. Naam, tentang apa engkau bertanya tentangnya? Kok menanyakan tentang kurma yang ada di Baisan? Nah, kemudian Dajjal bertanya, ya, apakah dia masih berbuah? Kemudian para sahabat mengatakan, na'am, iya. Kemudian Dajjal mengatakan, yushiku alla tuthmira. Ya, nanti kurma yang ada di Baisan itu hampir-hampir tidak akan berbuah menjelang hari kiamat sebelum munculnya Dajjal. Kemudian setelah itu Dajjal bertanya lagi, akhbiruni an buhayrati at-Tabariyah. Khabarkan kepadaku tentang danau Tabariyah. Nah, sebuah danau yang terletak antara Palestina dan Suriah yang sekarang ini dikuasai oleh Yahudi. Khabarkan kepadaku. Kemudian ditanya lagi oleh para sahabat, fi ayyi sya'ni tastakhbiruha? Nah, tentang apa engkau bertanya dengannya? Kenapa menanyakan tentang Danau Tabariyah? Kemudian ya disebutkan oleh Dajjal, apakah dia masih ada airnya? Kemudian para sahabat mengatakan, na'am, iya. Ya, kemudian dia mengatakan, ya, fa inna ma'aha yushiku an yadhhaba. Nah, hampir-hampir nanti airnya yang ada di Danau Tabariyah itu menjelang hari kiamat nanti sebelum munculnya Dajjal itu akan kering. Ya, setelah itu bertanya lagi Dajjal tentang Ainu Zuhur. Ya, akhbiruni Aina Az-Zuhur. Khabarkan kepadaku tentang mata air Zuhur. Sama seperti tadi, para sahabat bertanya lagi, tentang apa engkau bertanya dengannya? Ya, dia menanyakan apakah mata air Zuhur ini masih ada airnya dan masih dimanfaatkan oleh orang-orang di sana sebagai pertanian. Dan para sahabat ya menjawabnya, na'am, dan bahkan airnya itu deras. Kemudian terakhir dia bertanya tentang Nabi Muhammad, ya, akhbiruni an-nabiyyi al-ummiyin. Khabarkan kepadaku tentang Nabi al-ummi. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan Nabi al-ummi, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Ya, ma fa'alahu, apa yang dilakukannya? Dan para sahabat yang menyebutkan, qad kharaja min Makkah wa nazala Yathrib. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus Nabi Ummi ini, ketika ditanya Dajjal, para sahabat yakni Tamim Ad-Dari mewakili mengatakan, ya, dia telah keluar, dia telah diutus di Mekah dan sekarang tinggal di Yathrib. Terus terjadi perbincangan sampai akhir hadis. Nah, ya, di akhir hadis Dajjal menyebutkan bahwasanya dia akan mengitari bumi ini selama 40 hari. Tidak ada di belahan bumi ini melainkan akan didatanginya kecuali dua tempat, yaitu Mekah wa Madinah. Ya, Dajjal mengatakan fa innahuma yuharrimatani, karena sesungguhnya Mekah dan Thaibah yakni Madinah itu diharamkan untukku, karena ketika Dajjal ingin memasuki kota Mekah dan Madinah itu di setiap sisinya telah dijaga oleh malaikat sambil menghunuskan pedang, sehingga Dajjal tidak bisa memasuki kota Mekah dan Madinah. Dalam hadis yang lain disebutkan tidak hanya Mekah dan Madinah, Masjidil Haram. Naam, begitu juga ya, naam, tempat, dua tempat yang lain yaitu Wal Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa wa Tur, Bukit Tur Sinah. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini ya, naam, dikatakan Syekh Al-Albani rahimahullah sanadnya ya bagus. Jadi intinya berdasarkan hadis tadi bahwasanya Dajjal ini sudah ada. Ya, sudah pernah ditemukan di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditemukan oleh sahabat Tamim Ad-Dari bersama 30 orang dari Bani Lahm Majudzam yang berlayar pada saat itu. Akan tetapi ya tempat ini ya tidak diketahui sekarang ini. ya, sudah diadakan pencarian di zamannya para sahabat setelah Rasulullah SAW meninggal, itu tidak ditemukan sampai saat ini. Ya, di mana tempat itu? Ini rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah yang mengetahuinya. Ya, karena Allah Maha Mampu ya, menutup mata manusia. Walaupun semutakhir apapun teknologi saat ini, alat apapun yang diciptakan untuk mencari tempat Dajjal, kalau Allah menutupi tidak akan ketemu. Ya, karena Allah Maha Mampu ya, menutupi ya, sesuatu sehingga sesuatu tersebut tidak terlihat. Sama seperti bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Ya, bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini sudah ada. Dan dikurung oleh benteng yang dibuat oleh seorang yang saleh, sebagian mengatakan dia nabi, yaitu Dzulqarnain. Hanya saja tempatnya tidak diketahui di mana. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Mampu. Nah, untuk menutupi tempat ini. Ya, Maha Mampu untuk menutupi tempat ini. Kewajiban kita adalah beriman dengan khabar-khabar yang disebutkan oleh Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Fauzan Hafidzallah, menukilkan perkataan Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Thumma yadda'i an-nubuwah. Kemudian Dajjal ini ketika munculnya nanti ya, dia akan berbentuk ya, muncul sebagai seorang raja dari raja-raja yang angkuh, yang sombong, diktator. Kemudian dia akan mengaku sebagai nabi. Thumma yadda'i ar-rububiyyah. Kemudian dia akan mengaku sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Naam. Fayatba'uhu 'ala dzalika al-jahlatu min bani Adam wa at-taghami min ar-ri'a'i wal-awwam. Dan akan diikuti Dajjal ini oleh orang-orang yang jahil dari kalangan orang-orang yang rendahan dan orang-orang awam. Jadi yang mengikuti Dajjal ini adalah dari kalangan orang-orang yang jahil. Naam. Wa yukhalifuhu wa yaruddu alaihi man hadallahu min ibadihi as-salihin wa hizbillahi al-muttaqin. Dan akan menyelisihi Dajjal dan akan menolak Dajjal adalah orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya yang saleh dan dari golongan-golongan Allah, dari tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayakhudhu al-balada baladan baladan wa hisnan hisnan wa ikliman ikliman wa quratan quratan. Kemudian setelah itu ya, Dajjal akan mengelilingi bumi ini, mengelilingi dunia ini. Nah, baladan-baladan, satu negeri kemudian negeri yang lainnya. Tidak ada tempat di dunia ini kecuali didatanginya. Ya, kecuali tempat-tempat yang telah kita sebutkan yang dikecualikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Wa hisnan hisnan, begitu juga kota-kota yang akan didatanginya. Wa ikliman ikliman, benteng-benteng pertahanan. Wa quratan quratan, begitu juga daerah-daerah. Wala yabqa baladun minal buldani illa wata'ahu bi khailihi wa rijlihi. Tidaklah tersisa dari negeri ya, dari negeri-negeri ini kecuali akan ditapaki, akan diinjak, akan disinggahi oleh Dajjal ya, dengan kudanya. Ghairah Makkah wal Madinah, ya kecuali Mekah dan Madinah. Ya, sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan tadi. Hadis tentang al-jasasah. Naam, dan hadis yang lain menyebutkan apa yang telah kita sebutkan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tidak hanya naam Mekah dan Madinah, begitu juga wal Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa, begitu juga wat Tur, Bukit Tur Sina. Kemudian kata Syekh Fauzan Hafidzahullah, wa muddatu maqamihi fil ardi 40 yawman. Dan jangka waktu Dajjal itu hidup di muka bumi ini, berada di muka bumi ini arba'una yauman, 40 hari. Tapi 40 hari di sini ya bukan hitungan hari sekarang ini. Yaumun kasanatin, satu hari seperti satu tahun. Ya, sangat lama sekali. Satu hari seperti satu tahun. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Nah, untuk menjadikan satu hari menjadi satu tahun. Wa yaumun kasyahrin, dan satu hari berikutnya seperti satu bulan. Wa yaumun kajum'atin, dan satu hari berikutnya seperti satu Jumat, satu pekan. Wasairi ayyamihi ka ayyamin nasi hadhihi, dan sisanya ya seperti hari-hari yang ada pada manusia saat ini. Wa mu'addalu dzalika sanatun wa syahrani wa nisfu syahrin. Kalau diukur semuanya, yang 40 hari itu satu hari seperti satu tahun, satu hari berikutnya seperti satu bulan, satu hari berikutnya seperti satu pekan, dan hari-hari berikutnya seperti hari-hari yang ada pada saat ini. Kata Syekh Fauzan Habibullah, kalau mau dihitung, ya, na'am, semuanya 40 hari itu sama dengan 1 tahun 2,5 bulan. Ya. 1 tahun 2,5 bulan. Jadi lama. Na'am, 40 hari Dajjal berada di muka bumi itu sama dengan ya 1 tahun 2 bulan setengah. Ini jangka waktu Dajjal hidup di muka bumi ini. Wa qad khalaqallahu ta'ala 'ala yadayhi khawariqa katsiratan yudillu biha may yasha'u min khalqihi. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala ya telah menciptakan keajaiban-keajaiban melalui tangan Ad-Dajjal. Ya, keajaiban-keajaiban yang sangat banyak melalui tangan Dajjal ini. Apa hikmahnya? Yudillu biha may yasha'u min khalqihi. Nah, dengannya akan tersesat orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hamba-hambanya. Ini sebabnya, ini hikmahnya. Ya. Nam akan semakin menyesatkan orang-orang yang tersesat dari kalangan orang-orang kafir. Kemudian hikmah berikutnya, wa yusbatu ma'aha al-mu'minuna wa yazdaduna imanan ma'a imanihim wa hudan ila hudahum. Dan akan semakin kokoh orang-orang yang beriman, semakin bertambah iman mereka di atas iman yang ada pada mereka sebelumnya, dan semakin menambah hidayah di atas hidayah yang sebelumnya ada pada mereka. Ya, jadi semakin menguatkan kaum muslimin. Bahwasanya benar-benar apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terjadi. Sampai-sampai ya muslim yang sedikit imannya itu bisa mengenali Dajjal. Ya, walaupun ya dia tidak membaca. Disebutkan dalam sebuah hadis ya, annahu maktubun baina ainaihi kafir. Bahwasanya tertulis di antara kedua mata Dajjal itu kafir. Dalam riwayatnya lain disebutkan kafara tulisannya. Ini bisa dibaca oleh setiap kaum muslimin pada saat itu. Naam. Ya. Yaqra'una man kariha amalahu aw yaqra'una kullu muslimin. Naam, setiap orang bisa membacanya. Ya, setiap orang yang membenci perbuatan Dajjal atau orang, setiap muslim ya kullu muslimin itu bisa membacanya. Jadi bisa ya. Dia tahu bahwasanya itu Dajjal. Dalam riwayat yang lain disebutkan kullu min katibin wa ghairu katibin. Setiap orang yang bisa baca dan orang yang tidak bisa membaca, ya. Setiap muslim bisa membedakannya, bisa mengetahui bahwasanya itu Dajjal. Jadi ini hikmahnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan, memberikan keajaiban-keajaiban yang sangat banyak melalui tangan Dajjal ini. Ya, di tangannya surga neraka. Surga yang ada di Dajjal itu nerakanya. Neraka yang ada di Dajjal pada hakikatnya itu surga. Dia juga bisa mematikan seorang, membunuh seorang, kemudian dia hidupkan. Dalam riwayat yang lain disebutkan dia gergaji orang itu, kemudian dia hidupkan kembali. Barang siapa yang na'am mengikuti dakwahnya, ajakan Dajjal, maka dia akan diberikan kemakmuran-kemakmuran, tumbuh-tumbuhan akan dihidupkan untuknya, binatang ternak akan diberikan, ya, harta benda akan diberikan. Sebaliknya, orang-orang yang menentang, tidak mau mengikuti Dajjal, dia akan diberikan kesengsaraan-kesengsaraan, kesulitan-kesulitan. Jadi ini hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala na'am menciptakan Dajjal, kemudian memberikan kelebihan-kelebihan, keajaiban-keajaiban kepada Dajjal, ya, dalam rangka untuk menyesatkan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan orang-orang kafir. Na'am, semakin sesat. Ya. Kemudian hikmah yang kedua, akan mengokohkan iman-iman kaum muslimin, akan semakin kokoh. Kemudian wa yakunu nuzulu Isa ibnu Maryam, ibni Maryam alaihi salatu wassalam Masihul Huda fi ayyamil Masihid Dajjal. Dan kata Syekh Fauzan hafizahullah, dan kemudian akan turun Nabi Isa alaihi salam. Jadi turunnya Nabi Isa alaihi salam ini ketika munculnya Dajjal. Di antara misi, ya, diturunkannya Nabi Isa alaihi salam, dan ini juga tanda-tanda hari kiamat besar, dalam rangka menghabisi, membunuh Dajjal bersama Al-Imam Mahdi. Naam. Kata Syekh Fauzan di sini, Nabi Isa alaihi salam akan turun dari langit. Ya, beliau adalah Masihul Huda, Al-Masih yang diberikan petunjuk pada hari-hari hidupnya Dajjal. Masihud Dolalah. Dajjal ini adalah Masihud Dolalah. Fayajtami'u alaihi al-mu'minun. Kemudian kaum muslimin pada saat itu yang dipimpin oleh Al-Imam Mahdi Al-Muntabar akan berkumpul bersama Nabi Isa alaihi salam. Wa yaltifu ma'ahu ibadallahi al-muttaqun. Dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa akan bersama Nabi Isa alaihi salam. Fayasiru bihim al-Masihu Isa bin Maryam alaihi salam qasidan nahwa Dajjal wa qad tawajjaha nahwa Baitul Maqdis. Kemudian Nabi Isa alaihi salam bersama kaum muslimin pada saat itu yang dipimpin oleh Imam Mahdi al-Muntadhar, mereka akan menuju, ya, kepada Dajjal, mengejar Dajjal. Wa qad tawajjaha nahwa Baitul Maqdis. Pada saat itu Dajjal sudah berjalan menuju Baitul Maqdis. Fayanhazimu minhu ad-Dajjal. Kemudian Nabi Isa alaihi salam akan mengalahkan Dajjal. Fayalhiquhu inda babi Madinati Lud. Kemudian, ya, Nabi Isa alaihi salam akan menyusul Dajjal, na'am, dan bertemu di gerbang kota Lud. Fayaqtuluhu bihirbatihi wa huwa dakhilun ilaiha. Kemudian Nabi Isa alaihi salam akan membunuh Dajjal dengan hirbanya. Sebagian menerjemahkan hirba ini tombak kecil, ada yang mengatakan sejenis belati. Naam. Wa huwa dakhilun ilaiha. Naam, saat Dajjal memasukinya. Wa yaqulu lahu. Kemudian Nabi Isa alaihi salam ketika bertemu dengan Dajjal hendak membunuhnya, innali fika dorbatan lan tafutani. Sesungguhnya, kata Nabi Isa alaihi salam di hadapan Dajjal, aku memiliki satu pukulan, na'am, yang tidak akan terlewatkan darimu, pasti kena. Wa idza wajahahu ad-dajjalu yanma'u kama yadhubu al-milhu fil ma. Dan tatkala Dajjal ini menghadap kepada Nabi Isa alaihi salam, ya, dia menghadapkan mukanya ke hadapan Nabi Isa alaihi salam, secara tiba-tiba yanma'u kama yadhubu al-milhu fil ma. Ya, Dajjal ini meleleh. Ya, Dajjal ini meleleh tatkala melihat Nabi Isa alaihi salam, seperti melelehnya garam di lautan, di air. Fayatadarakuhu. Kemudian Nabi Isa alaihi salam bisa menguasai Dajjal dan mengalahkan Dajjal. Fayaktuluhu bilhirbati bibabilud. Kemudian Nabi Isa alaihi salam membunuh Dajjal dengan ya tongkat atau tombak kecil ya, atau sejenis belati di Madinah ya, di gerbang pintu kota Lud. Fatakunu wafatuhu hunaka la'anahullah. Maka Dajjal meninggal di tempat itu ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melaknatnya. Kama dallat ala dzalikal ahaditsu sihahu min ghairi wajhin. Kata Syekh Fauzan hafizahullah, na'am, sebagaimana na'am atau yang dinukilkan oleh Syekh Fauzan dari perkataan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, sebagaimana yang ditunjukkan dari hadis-hadis yang sahih yang sangat banyak. Intaha kalamu Ibnu Katsir rahimahullah, selesai perkataan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah fi talkhisi kisati dajjal hasibama warada fin nususi sahihah wa huwa talkhisun jayyidun mufidun. Pada ringkasan kisah Dajjal ya, sebagaimana yang datang pada nas-nas yang sahih, dan ringkasan ini adalah ringkasan yang sangat bagus, yang sangat memberikan manfaat. Wallahu ta'ala bisawab. Ya, kita cukupkan pada malam hari ini karena sudah masuk waktu Isya. Insyaallah akan kita lanjut pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu ta'ala bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.